Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-113 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ, dan mereka beriman dengan azab kubur dan nikmatnya. Di sana ada siksaan kubur dan di sana ada kenikmatan kubur. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang panjang tentang bagaimana perjalanan ruh orang yang beriman ketika dia akan dicabut nyawanya, kemudian diangkat, kemudian diturunkan kembali dan ditanya, kemudian dia mendapatkan kenikmatan kubur. Adapun orang yang kafir, maka dia tersiksa ketika keluar nyawanya, kemudian dia ketika ditanya di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan dan akhirnya dia mendapatkan azab kubur. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, di antara petunjuk beliau, idza tashahhada ahadukum falyasta'in billahi min arba, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Kemudian apa? Dari azab kubur. Kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah al masih dajjal. Kejelekan fitnah al masih dajjal. Berarti ini sunnah Nabi SAW, sebelum kita salam, kita membaca isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Di antaranya adalah min adzabil qabr, dari azab kubur. Menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada, dan hakiki. Mungkinkah Nabi SAW menyuruh kita berlindung dari sesuatu yang tidak ada dan tidak hakiki? Tidak mungkin. Kalau beliau menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara ini, berarti empat perkara ini adalah ada, sehingga kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari empat perkara ini. Ini adalah doa yang penting. Hendaklah kita jaga, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, berlindung kepada Allah dari jahannam, karena azabnya adalah sangat pedih. Dan membaca doa ini dengan sungguh-sungguh, a'udzu billah, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, dengan sungguh-sungguh. Wa min adzabil qabr, dengan kesungguhan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Karena doa yang dibaca dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dan menyadari maknanya, maka diharapkan doa tersebut yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian salaf dahulu mendidik anaknya untuk membaca doa ini, membiasakan anaknya untuk membaca doa ini sebelum dia salaf. Bahkan sebagian mereka setelah anaknya sholat, maka ditanya, kamu tadi baca gak? Allahumma inni a'udhu bika min adzabi jahannam. Kalau dia mengatakan belum, disuruh mengulang oleh orang tua. Suruh untuk mengulang sholat, supaya dia hati-hati dan kalau sholat, membaca doa ini. Ini kasih sayang orang tua, karena ketika dia terbiasa membaca doa ini, semoga Allah SWT mengabulkan, sehingga terjauh dari adab jahannam, adab qabr, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan juga fitnah al-masih dajjal, ini tegas yang tentunya terpuji yang demikian untuk kebaikan anaknya sendiri. Jangan kita biarkan mereka lalai dan tidak menghafal doa ini. Jadi sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan membaca doa ini termasuk kewajiban di dalam sholat. Dan Allah alam yang lebih sahih bahwa membaca doa ini bukan merupakan kewajibannya, adalah perkara yang sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Di antara dalil tentang azab qabr, Nabi SAW pernah beliau melewati sebuah kebun. Kemudian beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Subhanallah. Allah SWT dengan kudrahnya memperdengarkan nabinya tentang suara orang yang sedang diazab. Ini belum di neraka, tapi di kuburnya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, yu'adzaban, keduanya sedang diazab oleh Allah. wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena sesuatu perkara yang besar, bukan ia melakukan membunuh, bukan merampok, bukan berzina. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi, salah satu di antara keduanya tidak menutupi dari kencingnya, yaitu tidak menjaga auratnya, atau la yastatir di sini maksudnya tidak menjaga najis, sehingga ketika dia kencing dia bermudah-mudahan dan najis tersebut terkena badannya atau terkena pakaiannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, termasuk seandainya meskipun setelah itu dia akan guyur dengan air. Tapi enggak boleh seseorang bermudah-mudahan kemudian ia terkena bagian kanan dan juga kirinya, bagian pahanya ini dengan air kencing tersebut, karena posisinya yang kurang tepat dan bermudah-mudahan. Kita harus menjaga biar dia, bagaimana tubuh kita dan juga pakaian kita ini tidak terkena air najis tersebut, karena ini termasuk sebab adab kubur. Salah satu di antara keduanya tidak menjaga dari air kencing. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah, dan yang kedua dia berjalan dengan mengadu domba. Yang namanya mengadu domba mungkin sebagian orang menganggap ringan dengan ucapan, dia berjalan ke sana, berjalan ke sini. Dua pihak yang sebelumnya rukun dijadikan saling memusuhi satu dengan yang lain. Dia enggak menyadari bahwasanya itu adalah termasuk sebab azab kubur. Baik, ini termasuk dalil bahwasanya azab kubur itu ada. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Meskipun itu tidak masuk ke akal sebagian orang, ke akal yang tidak sehat. Bagaimana kok bisa? Kan ini tempatnya sempit. Katanya di situ dia hancur dan seterusnya. Setelah dibuka kok biasa, enggak ada perubahan. Ini akal dia yang sempit, dan Allah SWT dialah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita di dalam kehidupan di dunia saja, terkadang seseorang di dalam tidurnya dia mimpi misalnya, ya, dan dikejar oleh seseorang misalnya. Ketika dia bangun, dia merasakan dirinya capek, padahal dia di tempat tidur. Dia tidak lari, tapi dia merasakan napasnya yang sesak dan tersengal-sengal. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin di sana ada dua orang yang dikuburkan berdampingan. Satunya diazab oleh Allah SWT dengan azab kubur, dan yang satunya diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat kubur, dan tidak saling melihat satu dengan yang lain. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jangan kita kedepankan akal kita di atas dalil. Dalilnya sahih, maka kita harus menerimanya. Maka kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Kita dinamakan muslim karena kita pasrah menerima perintah, menerima larangan, pasrah dan siap untuk diperintah, siap untuk dilarang, siap untuk menerima khabar. Jangan kita seperti khawarij dan juga mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, mengedepankan akal di atas dalil. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.